Ya, yang punya supplier kebun buah berkualitas, kerja ya. Bareng CV Denny Buah Naga, okay. CV Amin Hero, terima kasih, CV Sugi Jogja, terima kasih, CV Beras Tagi, Res Market, CV Mardiko Mangga, CV Anto Wijaya Cirebon, wow, luar binasa, mantap. Yuk, kita kasih perdana, kita ke kalem-kalem dulu, santai aja bro, judulnya ada, apa, kalem emas, emasnya mana, iya. Thank you. sedap, mantap. Ya Allah. Luar biasa. Paling sedap yang nyoteng. Wah. Mbok sekali-kali bose dhewe ngono lho sing nyoteng. Bose dhewe to Mas sampe nguri to. Heeh. Satu nomor perdana ada kalung emas berlalu. Sudah berlalu, terima kasih. Tadi requestnya Mas Agus. Mas Agus.